dalam kitabnya, yaitu kitab Tauhid, bab menjelaskan firman Allah Ta'ala yang menerangkan tentang sifatnya orang-orang kafir. Mereka itu telah mengetahui nikmat Allah, akan tapi kemudian mengingkarinya. Maka sifat ini bukan sifatnya ahlu tauhid. Sifat telah mengetahui nikmat Allah kemudian mengingkarinya, ini bukan sifatnya ahlu tauhid. Ada beberapa permasalahan yang kita ingin sampaikan. Pertama, tentang nikmat. Mungkin kita sering mengatakan nikmat. Ini nikmat Allah. Lalu apa nikmat? Ibrahim. Ya nikmat gitu. Nikmat secara umum qad takunu jalbul mahbub, wa qad yudlaku daf'u al makruh. Nikmat terkadang makna untuk sesuatu yang itu memperoleh yang dicintai, ya. Jadi nikmat itu digunakan untuk sesuatu yang ketika mendapatkan yang dicintai. Betul enggak? Betul enggak, Pak? Contoh, senang duit enggak? Ngaku saja, senang enggak? Kalau lagi dapat, nikmat bukan? Nikmat. Ngaku saja, iya nikmat. Nikmat itu namanya. Apalagi, senang ilmu enggak? Kok tuh ngumpul dengan kan gak senang ilmu antum? Kalau dapat ilmu, nikmat bukan? Nikmat. Tapi kenapa lari dari majelis ilmu? Nikmat. Dan terkadang, wah ini, nikmat itu ketika terhindar dari yang dibenci atau terangkat dari yang dibenci, dihilangkan dari yang dibenci. Betul gak itu? Betul gak, Pak? Betul gak, Pak Guntur? Contohnya, corona. Corona takut gak? Dibenci gak? Ketika dia terhindar, nikmat gak? Nikmat. Betul enggak? Yang belakang itu, ketika orang terhindar dari corona, di rumah kena semua kecuali saya, alhamdulillah, umpamanya contoh begitu. Berarti nikmat kan? Nikmat. Jadi nikmat jalbul manfaah wa daf'ul madarrah. Nikmat jalbul mahbub wa daf'ul makruh, Itu nikmat secara umum. Ini dari siapa ini? Sekarang masalah kedua. Mendapatkan yang dicintai dan terhindar dari yang dibenci, atau diselamatkan dari yang dibenci. Ini siapa yang mampu? Siapa yang mampu? Hah? Hah? Hah? Siapa yang jelas? Allah, masya Allah. Nah, ini tanda orang yang bertauhid paham. Insya Allah. Nah. Yang mampu memberikan yang dicintai dan yang mampu menahan yang dibenci atau terhindar dari yang dibenci, siapa itu? Allah. Dari sini berarti, nah, nikmat dari siapa? Dari Allah. Nah, ini permasalahan kedua atau ketiga ini sudah? Permasalahan berapa ini? Ya terserah, ketiga boleh, kedua boleh. Berarti nikmat dari Allah. Ini harus dipahami nih, karena ini masalah tauhid nanti. Nikmat dari Allah. Nah. Ini harus diyakini. Nikmat minallah. Masalah berikutnya. Mana tadi ini? Nikmat Allah di sini. Nikmat ini dalam bahasa Arab lafaz yang mufrad. Lafaz yang mufrad, yang tunggal. Dimudhofkan kepada Allah, nikmatullah. Ya'rifuna nikmatallah. Dalam kaidah usuliyah, al-mufradul mudhaf ya'ummu atau yufidul 'am. Mufrad tapi dimudhafkan ini menunjukkan umum. Yang dimaksud umum itu mencakup seluruh nikmat. Mencakup seluruh nikmat Allah. Nikmat apa saja, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang banyak maupun yang yang sedikit. Ini masalah ketiga. Masalah yang keempat. Adalah macam-macam nikmat. Tadi banyak. Tapi kita bagi dua saja. Nikmat diniyah. Nikmat diniyah, rohaniyah. Ini yang pertama. Nikmat agama. Rohani, nikmat iman, nikmat diutusnya Nabi Muhammad SAW membawa agama yang sempurna. Ini nikmat. Maka al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati, kata Allah. Wa atmam, nikmati. Nikmatku, kata Allah. Nikmat din, ini nikmat yang besar. Maka agama ya, agama itu dibangun di atas usul apa? Jalbul manfaah wa daf'ul madar. Atau jalbul maslahah wa daf'ul mafsadah. Itu agama, karena itu nikmat agama. Agama itu dibangun atas apa? mendatangkan maslahah dan menghilangkan mafsadah, mendatangkan yang manfaat dan menghilangkan yang madarat. Itu agama dibangun itu. Agama itu nikmat. Iman, Islam di atas tauhid, di atas sunnah, itu nikmat. Dari siapa ini? Dari siapa? Allah. Sering dalam muqaddimah, may yahdillahu fala mudillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Dari Allah semuanya. Itu nikmat. Yang kedua, nikmat duniawiyah atau jasadiyah atau madiyah, nikmat dunia, nikmat jasad, nikmat materi. Kalau nikmat ini ya tadi, mendapatkan yang dicintai dan terhindar dari yang dibenci. Nikmat materi. Nah, kalau ini bagi orang yang beriman, yang tadi mendapatkan iman dinia, maka tentunya yang dicintai apa yang dicintai oleh Allah, yang dibenci apa yang dibenci oleh Allah, maka ini adalah menguatkan iman, nikmat dinia. Ya, itu nikmat yang sebenarnya. Walaupun nikmat duniawi, tapi dia mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dia membenci apa yang dibenci oleh Allah. Walaupun materi, tapi itu insya Allah akan menguatkan nikmat dinia. Masalah berikutnya. Tapi nikmat minallah, ya. Allah munaim yang beri nikmat. Tapi Allah memberi nikmat kepada hambanya dengan sebab makhluknya. Ini sekarang. Allah memberi nikmat, nikmat dari Allah. Allah memberi nikmat kepada hambanya, tapi dengan sebab makhluknya. Ini penting ini. Ini akan nanti berkaitan dengan bab ini. Di sini nanti. Antara orang yang bertauhid dengan yang tidak bertauhid di sini. Atau yang lemah tauhidnya. Allah yang memberikan nikmat. Allah menjadikan sebagian makhluknya sebagai sebab nikmat Allah sampai kepadanya. Contoh sekarang. Sembuh dari penyakit nikmat bukan? Nikmat bukan? Tadi enggak kena corona, nikmat ya. Sekarang terkena corona, lalu sembuh, nikmat bukan? Nikmat bukan? Nikmat. Dari siapa sembuh itu? Dari Allah. Tapi dengan sebab. Sebab mungkin dirawat oleh dokter umpamanya, ya. Sebab mungkin dikasih oksigen umpamanya. Sebab apa? Sebab yang lain. Nah, di sini permasalahannya. Ketika seorang mendapatkan nikmat, apakah dia menyandarkan kepada Allah atau kepada sebab? Ini nanti babnya ini. Bisa dipahami sudah? Nah. Ketika dia menyandarkan kepada sebab, berarti dia mengingkari nikmat Allah. Nah, Ini masalah berikutnya. Makna mengingkari nikmat Allah sekarang. Masalah keberapa? Makna mengingkari nikmat Allah. Makna pertama, yaitu dia dalam hatinya mengakui itu nikmat dari Allah. Akan tetapi lisannya menisbatkan kepada selain Allah. Ini makna pertama. Hatinya mengakui nikmat dari Allah, tapi lisannya menyandarkan kepada selain Allah. Contoh dulu. Contohnya apa? Kira-kira? Nah, ini contohnya sekarang. Tadi corona mau corona lagi enggak? Ini. Orang ini naik mobil. Ini satu sama supirnya. Terus dari sana ada apa itu? Truk tronton apa-apa? Gede. Wah, sudah mau kayak ini. Adu apa? Isinya apa? Adu banteng. Nah, ini supir-supir. Nah, selamat. Lalu yang bilang, kalau bukan kamu supirnya, mati saya. Nah, ini berarti apa? Menisbatkan kepada siapa? Kepada siapa? Ini contoh ya, afan ya, astagfirullah, ini contoh ya. Ini tanda. Kalau bukan kamu supirnya, saya mati ini. Nah, ini pembahasannya nanti. Contoh saja ini. Ada nggak yang orang seperti itu? Dia tahu. Yang menghidupkan, mematikan Allah dalam hatinya tahu. Tapi ucapannya tadi. Ucapannya tadi. Bahayanya ini. Kalau nggak tahu tauhid. Kalau bukan kamu supirnya, mati saya sudah nggak bernyawa, nggak pulang rumah. Istri sudah nangis ini kan umpamanya contoh gitu. Nah, ini siapa yang menyelamatkan tadi? Terhindar dari yang dibenci siapa? Allah. Tapi dia lisannya menisbatkan kepada selain Allah. Ya tadi, ya'rifuna ni'matallah summa yungkirunaha. Banyak nggak orang ngomong semacam itu? Banyak nggak pak orang ngomong semacam itu? Kalau bukan kamu, nah ini. Kadang-kadang semacam itu begitu mudahnya. Nah ini. Nggak ada ini umpamanya. Nah ini. Ini bahayanya. Makna yang kedua mengenai nikmat Allah sekarang. Makna yang kedua. Ini harus dipahami ya, karena ini kata Syekh Shalih Al-Adsyah, ini bab yang sangat besar kata beliau dalam kitab ini. Terkhusus zaman sekarang kata beliau. Karena banyaknya orang mengingkari nikmat Allah. Sekarang mana yang kedua? Atau dia melafadzkan secara lisan, dia menisbatkan kepada Allah. Ini sebaliknya yang kedua. Lisannya dia menisbatkan kepada Allah. Alhamdulillah, ini nikmat dari Allah. tapi dalam hatinya dia menyandarkan nikmat kepada selain Allah. Bisa mengatakan alhamdulillah rezeki saya lancar, alhamdulillah sudah sekian tahun saya nikah baru diberi anak. Lisannya, ternyata hatinya gimana? Hah? Nggak tahu. Contoh sekarang, contoh. Ya, contoh sekarang. Orang usaha, usaha apa ya? Contoh usaha apa juga? Hah? Kok nggak mau nyontoh kan? Usaha apa, Pak? Usaha apa? Jualan sudah, terserah. Mau jualan OTOT, bakso apa, terserah sudah. Bertahun-tahun enggak laris-laris. Lalu ada orang datang, kamu berapa tahun ini jualan? 5 tahun. Gitu. Saya juga sama. Setelah saya ziarah kubur, wah ini mulai ini. Setelah itu, alhamdulillah laris gitu. Ini coba. Dalam hatinya dia meyakini laris itu pemberian dari yang dikubur. Nah, dalam hatinya. Ada enggak seperti itu? Ada enggak masyarakat? Nah, ini. Saya setelah datang ke Kiai Fulan dikasih pelaris catatan. Saya tempelkan di toko, laris sekarang. Alhamdulillah. Dia alhamdulillah kepada Allah. Tapi hatinya rezeki itu dinisbatkan kepada siapa? Selain Allah. Ini makna yang kedua. Ini yang nyasmani ini tidak sedikit. Ini termasuk juga ya'rifu nikmatallah summa yungkirunaha. Kadang-kadang ada ya ini. Ya, pelaris-pelaris istilahnya. Beli pertama langsung dipukulkan uangnya. Ya, sudahlah enggak apa-apa pelaris. Ini. Nah. Kalau dia hatinya meyakini, menyandarkan kepada selain Allah nikmat itu, makanya termasuk mengingkari nikmat Allah. Ini yang akan disebutkan nanti dalam bab ini insyaallah. Akan dijelaskan. Kadang-kadang menisbatkan kepada kuburan, kadang-kadang menisbatkan kepada kayu, batu dan yang lainnya. Allahul musta'an. Atau gunung dan yang lainnya. Masalah berikutnya, hubungan bab dengan tauhid. Hubungan bab dengan tauhid termasuk dari konsekuensi tauhid, min lawazimit tauhid, an ta'lama wa ta'taqida inna kulla nikmatin hasalat wa hasilah wa sayahsululaka wa hiya minallah wahdah la syarikalah. Termasuk konsep pasti dari tauhid, ketika orang mentauhidkan Allah maksudnya. maka kamu akan mengetahui dan meyakini bahwasanya seluruh nikmat tadi, seluruh nikmat, baik nikmat diniyah maupun walaupun nikmat duniawiyah yang didapat atau yang akan kamu dapatkan itulah semata-mata dari Allah yang tidak ada sekutu baginya. Maka menyandarkan dan menisbatkan hal itu hanya kepada Allah, baik dengan lisannya, hatinya, dan perbuatannya. Yang kedua, termasuk kelaziman dari tauhid juga, min lawazimit tauhid aidho annallahu azza wa jalla qad yaj'alu ni'matahu sababan min mahluqatihi. Termasuk konsep dari tauhid adalah meyakini bahwasanya Allah terkadang menjadikan untuk nikmatnya sebab dari makhluk-makhluknya. Maka bagaimana sikapnya? Meyakini dan mengetahui dan meyakini bahwasanya nikmat dari Allah. Adapun makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab datangnya nikmat Allah, hanya sebagai sebab datangnya nikmat Allah. Yang kita wajib berterima kasih dan mendoakan. Nah ini sekarang kita pahami sekarang. Mudah-mudahan masih bertahan walaupun nikmat sedikit. Ini seperti dulu apa anda ini? Sudah adan? Sudah adan? Hah? Hah? Belum. Ini yang penting sebetulnya ini. Intinya di sini. Tapi qadarullah ya. Nah. Mungkin ini nikmat juga. Nikmat berakhirnya taklim. Insyaallah kita akhiri. Mudah-mudahan pertemuan akan datang kita ulangi lagi ini. Tapi insyaallah bisa dipahami ini ya. Bisa dipahami ya. Kan ini penting ini. Ini banyak orang menyelisih tauhid dalam masalah nikmat. Bahkan mungkin orang yang lama belajar tauhid, kadang-kadang terucap itu misi dari tauhid masalah nikmat. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.